Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan masalah yang berkaitan dengan qiraah. Terakhir yang kita bahas adalah hukum membaca Al-Quran dengan qiraah yang syadzah, dengan qiraah yang ganjil, yang tidak mutawatir, yang tidak masyhur. Disebutkan kemarin kalam Nawawi rahimahullah di Al-Majmu' dan kalam Ibn Abdul Barr, tidak diperbolehkan membaca dengan tilawah atau dengan qiraah yang syadzah, baik dalam sholat atau di luar sholat. Bahkan dinukil kesepakatan fuqaha Baghdad, seseorang yang membaca dengan tilawah yang syadzah diminta taubat. Juga Ibn Abdul Barr menukil kesepakatan para ulama, tidak boleh sholat di belakang seseorang yang membaca dengan tilawah yang syadzah. Masih berkaitan dengan tilawah yang syadzah, masalah berikutnya al-qasdu minal qira'ati syadzah, maksud daripada adanya qira'ah yang syadzah. Dijelaskan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Fadhail Quran. Qal, beliau menyatakan innal qasda minal qiraati syadzah tafsirul qiraati al-mashhurah, tafsiru al-qiraati al-mashhurah wa tabyinu ma'aniha wa tabyinu ma'aniha. Kata Abu Ubaid, sesungguhnya maksud daripada qiraah yang syadzah ialah menafsirkan qiraah yang masyhurah tadi dan memperjelas makna-makna yang ada pada tafsir yang masyhur. Beliau bawakan di sini beberapa contoh qiraah-qiraah yang syadzah. Nah, qiraah ini memperjelas dan menafsirkan qiraah yang masyhurah. Beliau mencontohkan seperti qiraahnya Aisyah dan Hafsah. Kaqiraati Aisyah wa Hafsah, mereka membaca hafidhu ala salawati wa salatil wusta salatil asr. Ada kata-kata salat al asr. Ini qiraah syadza ya, qiraah syadza. Nah, itu ini qiraah memperjelas makna qiraah yang masyhur. Kalau yang masyhur bagaimana? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dengan apa kata-kata salatil asr. Nah, gitu ya. Nah, qiraahnya Aisyah sama Hafsah ada penambahan salatil asr. Ini memperjelas yang dimaksud dengan as-salatul wusta adalah asar. Paham ya? Menafsirkan. Contoh yang lain kata beliau seperti qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Wasariqu wasariqatu faqta'u aymanahuma. Itu bacaannya mereka. Ini syadz. Kalau yang di mushaf apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan-tangannya. Dikiranya beliau aymanahuma. Yang dipotong tangan sebelah kanan. Kita paham ya? Menjelaskan saja. Contoh yang lain adalah kiranya Ubay bin Ka'ab. Beliau membaca lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fihinna. Ada kata-kata fihinna. Dalam qira'ah masyhur bagaimana? Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u. Langsung fa innallaha ghafurur rahim. Dengan tanpa kata-kata fihinna. Mereka qira'ahnya Ubay bin Ka'ab ini menambahkan kata-kata fihinna. Qira'ah syadz. Namun menafsirkan. Contoh yang lain qira'ahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau membaca wa in kana lahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhum as-sudus. Ada kata-kata min ummin. Ya, di qira'ahnya kita enggak ada. Wa in kana lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Itu yang masyhur. Beliau menambahkan min ummin. Kalau ada saudara laki, saudara ibu, saudara laki, saudara perempuan seibu dari sang mayit, maka mendapatkan seperenam. Ada kata-kata min ummin. Ada qira'ah syadz. Tapi menafsirkan. Contoh yang lain adalah qira'ahnya Ibnu Abbas. Beliau membaca la junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ada kata-kata fi mawasimil hajj. Dan di qira'ah bagaimana? La junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza faqum. Langsung. Beliau mengatakan dengan penambahan fi mawasimil hajj, di musim-musim haji. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari fadilah rezeki dari Allah Azza wa Jal di musim-musim haji. Ada kata-kata fi mawasimil hajj. Tayyib, kata Abu Ubaid setelah membawakan contoh di atas, beliau mengatakan fahadihil hurufu. فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. Maka huruf-huruf tadi ini, bacaan-bacaan tadi dan semisal itu sudah menjadi tafsir Quran. Dipahami ya? Nah, jadi bukan dibaca, jangan membaca dengan qira'ah yang syadz, enggak boleh. Tapi adanya qira'ah tadi di antara fungsinya adalah untuk menafsirkan qira'ah yang masyhur, memperjelas maknanya, dimasukkan dalam bab tafsir Quran. Difahami? Lihat Al-Burhan halaman 188 sampai 189. Ayat. Di sini muncul pembahasan berikutnya. Masalah berikutnya di kalangan para ulama lalu, yaitu apa hukumnya berhujjah, beristidlal dengan qira'ah syadzah dalam perkara ahkam. Al-ihtijaj wal istidlal bil qira'ah syadzah bil ahkam. Apa hukumnya berhujjah atau berdalil dengan qira'ah yang syadzah dalam perkara ahkam? Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh sama sekali. Adamu sihhatil ihtijaji biha mutlaqan. Tidak diperbolehkan atau tidak sah berhujjah dengan qiraah syadzah secara mutlak. Ini madhabnya Imam Malik. Salah satu dari pendapatnya Syafi'i dan sebagian Syafi'iyah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Amidi Ibnul Hajib dan Ibnul Arabi. Ini pendapat yang dirajihkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Tidak boleh berhujjah dengan qiraah syadzah sama sekali. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan yajuzu al-ihtijaju bil qira'ati syadzah fi istinbatil ahkam idza shahha sanaduha. Tapi idza shahha sanaduha yajuzu al-ihtijaju bil qira'ati syadzah fi istinbatil ahkam idza shahha sanaduha. Diperbolehkan berhujjah dengan qiraah yang syadzah di dalam mengambil istinbat hukum apabila sanadnya sahih. Itu ketentuannya, apabila isnadnya sahih sampai Rasulullah SAW. Dan dia bukan qiraah yang mutawatir, qiraah syadzah, tapi dia sahih, maka boleh. Paham ya? Yang kita kenal di dalam perkara qiraat yang sering kita sampaikan, dari sekian banyak qiraat yang mu'tabarah, yang masyhurah di kalangan para qiraat adalah 10. 7 tambah 3, 10. Selain itu, mereka anggap itu bukan qiraat yang mutawatir atau qiraat yang masyhur. Qiraat syadzah. Nah, ini sangat banyak jumlahnya. Banyak di antaranya yang secara sanad sahih sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara sanad. Banyak qiraahnya Al-A'masy, qiraahnya Al-Hasan Al-Basri. Banyak. Dia bukan mutawatirah, tapi dia sahih isnadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pendapat yang kedua ini, ya, kalau seperti ini boleh. Silakan berhujjah dengan qiraah yang syadzah apabila sahih sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nah, untuk mengetahui sahih apa tidaknya, para ulama ahli hadis dan ulama ahli qiraah pada bidang ini, pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanabilah, madhab Hambali, dari kalangan Hanafiyah, madhabnya Abu Hanifah. Satu riwayat dari Imam Malik, satu riwayat dari Imam Syafi'i. Bahkan dinukil ijma' ulama dalam bab ini. Tapi ijma'nya enggak benar karena ada khilaf. Ini pendapat jumhur, ya, Al-Hanabilah wal-Hanafiyah wa riwayah an Malik wa Syafi'i. Antum tulis, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amma bin nisbati lil istidlali bil qiraat ghairi sab'ah. Wa amma bin nisbati lil istidlali bil qiraati ghairi sab'ah li taqriri al ahkam syar'iyyah, faqad dhakara ibnu abdil bar ijma al ulama ala anna al qira'ata syadza idza shahha an naqlu biha ala anna al qira'ata asyadza idza shahha an naqlu biha an ashabah fa innahu yajuzu al istidlalu biha fil ahkam Adapun terkait dengan masalah beristidlal, berdalil dengan qiraah selain 7 qiraah dalam menetapkan hukum syariat, maka sungguh Ibnu Abdil Bar telah menyebut ijma ulama bahwasanya qiraah yang syadz apabila sahih sanadnya, ya, dalam menukil sahih sanadnya sampai sahabat, maka diperbolehkan untuk berhujjah dengannya dalam perkara ahkam. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz yang ke-34 halaman 43. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat jumhur ulama boleh berhujjah dengan qira'ah syadzah bila sahih sanadnya. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang menyatakan dengan tafsil, dengan perincian. Rinciannya adalah apabila qiraah syadzah itu bersendirian di dalam menetapkan hukum yang baru, maka tidak boleh. Ya, adamul ihtijaji bil qiraati syadzah idza istaqallat bi itsbati hukmin jadid. Tidak berhujjah dengan qira'ah yang syadzah apabila bersendirian di dalam menetapkan hukum baru. Adapun kalau itu qira'ah bayaniyah, qira'ah yang semata-mata menjelaskan saja dan sahih sanadnya, tidak bertentangan dengan nas yang lain atau dengan qiyas, maka diperbolehkan berhujjah dengannya. Dipahami ya? Kalau qiraahnya semata-mata qiraah bayaniyah, qiraah yang menjelaskan saja sahih sanadnya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lain atau qiyas, maka boleh berhujjah dengannya. Jadi bukan qiraah yang menetapkan hukum yang baru. Ini pendapat yang dinukil oleh Az-Zarkasyi dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan inilah sesungguhnya mazhabnya Syafi'i dalam masalah ini. Tadi paham ya? Saya bacakan dengan cepat ucapannya Zarkasyi. Imma antakunal qira'atu syadzah waradat li bayani hukmin au libtidai. Atau bisa jadi qira'ah syadzah itu datang warid untuk menerangkan sebuah hukum, semata-mata menjelaskan sebuah hukum. Atau yang kedua, dia datang memulai, ya, datang memulai menjelaskan sebuah hukum. Fa in waradat li bayani hukmin fahiya indahu hujjah. Kalau qira'ah syadzah itu datang atau warid semata-mata menerangkan sebuah hukum, maka itu hujjah menurut Syafi'i. Contoh seperti hadisnya Aisyah tentang rada', tentang masalah rada'ah, persusuan. Kan disebutkan dulu ada asyru ta'at, 10 kali susuan yang dimansuh dengan khamsu rada'at. Nanti akan disebutkan dalam buku kita ini, risalah kita dalam pembahasan nasikh wa mansukh. Itu kata Syafi'i hujjah, karena semata-mata menerangkan sebuah hukum, tidak membawa hukum baru. Contoh yang lain seperti bacaan Ibnu Mas'ud yang tadi, wasariq wasariqatu faqta'u aymanahuma. Itu hujjah kata Syafi'i. Dikadangkan apa? Menerangkan saja. Potong tangannya, tangan apa? Tangan kanan. Nah gitu. Ini hujjah. Kata Syarkasi, wa in waradat ibtida'a hukmin, tapi kalau qira'ah yang syadz itu warid datang memulai sebuah hukum, contoh kata beliau, qira'ahnya Ibnu Mas'ud mutatabi'at, terkait dengan masalah kafarat dikatakan mutatabi'atin, berturut-turut, ya, falaisa bihujjah, maka dia bukan sebagai sebuah hujjah, karena qira'ah ini memulai menyebutkan sebuah hukum baru. Lihat Al-Bahrul Muhit, kitab beliau Al-Bahru Al-Muhit juz yang pertama halaman 388. Ini kita pembahasan masalah usul fikih. Baik, dari tiga pendapat ini barakallahu fikum, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Yang rajih pendapat jumhur, boleh berhujjah dengan qira'ah yang syadzah dengan syarat apabila sahih sanadnya. Itu sama dengan hadis ahad yang sahih. Paham enggak? Paham enggak? Dia kan enggak mutawatir. Qira'ahnya enggak mutawatir, enggak masyhur. Artinya jalurnya ahad, satu dua saja. Tapi dia sahih. Sama kayak sebuah hadis yang ahad tapi dia sahih, ya hujjah juga. Dipahami enggak? Barakallahu fiikum. Ini pendapat yang rajih dan dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil ijma', tapi tidak ada ijma' padanya, yang ada adalah pendapat jumhur ulama. Dipahami insyaallah ya? Itu perinciannya disebutkan di dalam usul fiqih. Ya, rinciannya disebutkan dalam usul fiqih. Tayyib. Masalah yang berikutnya lagi. Tilawatul Quran bi ghairil arabiyah. Membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Paham gak? Baca Quran dengan bahasa Persia, baca Quran dengan bahasa Inggris, baca Quran dengan bahasa Indonesia. Bergambar ya, Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi enggak membaca alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Enggak baca Arabnya, langsung membaca begitu alif lam mim itulah alkitab. Apa boleh seperti itu? Paham ya? Naam. Antum tulis Qala Az-Zarqani rahimahullah Qala Az-Zarqani Qala Az-Zarqani rahimahullah fi manahil al-irfan. Belum kitab namanya Manahil al-Irfan, dua jilid Irfan dalam masalah Al-Qur'an. Kata Az-Zarqani ajma'al a'immah. على أنه أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية. أجمع الأئمة على أنه لا تجوز qira'atul qur'ani bi ghairil arabiyyah. Kharij as-salati. Kata beliau, para imam, para ulama telah sepakat tidak diperbolehkan membaca Qur'an dengan selain bahasa Arab di luar salat. Boleh, apalagi dalam sholat. Ijma ulama. Antum tulis. Wa qala an-Nawawi fil majmu'. Qala an-Nawawi fil majmu' madhhabuna annahu la yajuzu قراءة القرآن بغير لسان العرب. مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أم سواء أمكنه العربية أو عجز عنها. وسواء كان في الصلاة أو غيرها. وسواء كان في الصلاة أو غيرها. Fa'in ata bitarjamatihi, fa'in ata bitarjamatihi, fi salatin badalan anil qira'ah lam tasihha salatuh, lam tasihha salatuh, sawa'un ahsanal qira'ata amla. Sawa'un ahsana al-qira'ata amla. Hadha madhhabuna. Hadha madhhabuna. Wabihi qala jamahirul ulama. Wabihi qala jamahirul ulama. Minhum Malik wa Ahmad wa Dawud. Intaha. Kata An-Nawawi dalam bukunya Al-Majmu' Shahih Al-Mudhab, mazhab kami, ini Syafi'iyah, mazhabnya kami tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Sama saja apakah dia bisa bahasa Arab atau tidak. Sama saja dalam sholat atau di luar sholat. Bila dia mendatangkan tarjamahnya, langsung membaca dengan tarjamahnya, tarjamah Quran tadi, dalam sholat sebagai ganti qiraahnya, maka tidak sah sholatnya. Baik sama siapakah dia bagus qiraahnya atau tidak bagus qiraahnya. Ini mazhabnya kami, dan ini pendapat jumhur ulama, di antara mereka dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Dawud al-Zahiri. Tidak boleh. Kenapa diangkat bab ini, ikhwan? Sebab dinukil dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau membolehkan membaca Quran dengan bahasa Persia bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Mazhab Hanifah. Paham ya? Boleh baca Quran dengan selain bahasa, ketika itu pembahasan bahasa Persia. Boleh membaca Quran dengan bahasa Persia bagi yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Dikiaskan dengan bahasa yang lain, berarti boleh membaca Quran dengan bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca Arab yang langsung dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Raja hari pembangkitan. Nabi gitu. Paham ya? Dikarenakan ada pendapat yang seperti itu dibahas oleh para ulama. Namun dari kalangan Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka menyatakan Abu Hanifah rahimahullah telah rujuk dari pendapat ini. Itu ditegaskan oleh Al-Allamah Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ya, beliau menekankan bahwasanya telah sahih, telah benar rujuknya Abu Hanifah dari pendapat beliau dalam masalah ini. Atau melihat Hasyiah Ibnu Abidin, Hasyiah Ibnu Abidin juz yang pertama halaman 484. Hasyiah Ibnu Abidin juz yang pertama halaman 484. Tulis qala Zarkasyi rahimahullah, qala Zarkasyi rahimahullah, wa mimman nukila anhu jawazul qiraati bil farisiyah, wa mimman nukila anhu jawazul qiraati bil farisiyah, Abu Hanifah, lakin sahha rujuuhu an dzalik, lakin sahha rujuuhu an dzalik. Kata Az-Zarkasyi rahimahullah, dan diantara ulama yang dinukil dari dia membolehkan membaca Quran dengan bahasa Persia adalah Abu Hanifah. Dan telah sahih rujuknya beliau dari pendapat itu. Al-Burhan, lihat Al-Burhan halaman 164. Barakallahu'alaikum. Makanya dinukil Al-Azraqani ijma' ulama. Karena Abu Hanifah telah rujuk, maka tidak ada khilaf dalam bab ini. Az-Zarqani di awal menukil ijma'nya para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak diperbolehkan membaca Quran dengan selain bahasa Arab. Kalau sholat menggunakan bahasa selain itu, tidak sah sholatnya. Pernah ada kejadian dalam bab ini, kan? Jawabannya ada. Di mana kemarin? Di Malang. Gak tahu Amerika kan? Saya dengar tahu Amerika malah. Di Malang ya, udah. Pakai bahasa apa? Jawa. Bahasa Indonesia. Allah Taala. Yang dulu sempat beberapa tahun silam itu pernah saya dengarkan itu dari Amerika sana. setahu saya. Dan yang kedua, ya jadi imam perempuan. Perempuan jadi imam sholat. Ini semuanya ya kan, keanehan-keanehan yang ada. Ya, tidak sah sholatnya membaca dengan selain bahasa Arab. Oh iya, betul, di Mesir begitu. Dia langsung terjemahkan ya. Bukan semata-mata bacaan Qur'annya, sampai lafad-lafad sholatnya itu. Allah Maha Besar. Itu kan Allahu Akbar. Ini semuanya kan tidak sah sholatnya. Barakallahu fikum. Naam. Ada wadah ikhwan? Difahami. Lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Tenang aja. Pembahasan yang berikutnya. Kita belum membahas masalah ikhtilaf loh ya. Ini masih masalah qiraah. Nanti karena waktunya enggak mungkin kan, nanti malam aja. Ikhtilaf al-qiraat. Kan kita punya bab kemarin ya, bab ikhtilaful qiraat. Itu perlu dibahas, tapi labas. Tuntaskan dulu pembahasan masalah qiraah. Baik. Ada pembahasan cukup panjang ya, Pak. Ada dua sebenarnya, Pak. Di antara yang mereka singgung itu adalah apakah ada dalam Al-Qur'an selain bahasa Quraisy. Kan dibahas kemarin dalam sejarah penulisan Al-Qur'an di era Utsman bin Affan, kan beliau mengumpulkan lembar-lembar Quran dalam satu mushaf, membuang semua qiraat dan hanya satu qiraat dengan bahasa Quraisy, kan gitu ya. Ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah ini, apakah ada dalam Al-Qur'an bahasa selain bahasa Quraisy? Jawabannya ada. Tapi enggak semua saya tulis. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah bukunya At-Tamhid, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa Quraisy itu ghalibnya. Itu mayoritasnya. Ada beberapa kalimat-kalimat dalam Quran yang menggunakan bahasa Quraisy. Antum lihat dalam bukunya As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran, dibawakan contoh yang begitu banyak. Ini lughahnya Huzail, lughahnya Bani Tamim, lughahnya fulan, beberapa kalimat Al-Qur'an dengan selain bahasa Quraisy, dikarenakan sedikit dan jarang enggak dianggap. Dipahami ya? Sehingga langsung aja mereka mengatakan Al-Qur'an dengan bahasa Quraisy. Tapi tidak menafikan adanya bahasa-bahasa selain bahasa Quraisy. Panjang. Lihat di itqan dibawakan contoh-contohnya. Yang cukup menarik adalah yang perlu saya angkat di sini ya, kawan. Apakah ada dalam Quran selain bahasa Arab? Apakah ada dalam Al-Qur'an selain bahasa Arab? Dipahami enggak? Kita kan tahu selama ini yang namanya Al-Qur'an dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Apakah ada dalam Quran selain bahasa Arab? Tayyib, ini permasalahan diangkat. Sebelumnya perlu dinukil terlebih dahulu ijma'nya para ulama dalam sebuah masalah. Itu katakan qala al-Qurtubi rahimahullah, qala al-Qurtubi rahimahullah fi muqaddimati tafsirih al-Qurtubi dalam muqaddimat tafsirnya beliau kan belum mengatakan la khilafa bainal a'immah, la khilafa bainal a'immati annahu laisa fil qur'ani kalamun murakkabun ala asalibi ghairil Arab. Lanjut. Wa anna fil Qur'ani asma'an a'laman. Ya, wa anna fil Qur'ani asma'an a'laman liman lisanuhu ghairu lisanil Arab. Liman lisanuhu ghairu lisanil Arab, ka Israil wa Jibril wa Imran wa Nuh wa Lut. Ya, ka Israil wa Jibril wa Imran wa Nuh wa Lut. Beliau mengatakan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para a'immah. Tidak ada dalam Quran satu kalimat yang ditarkib, satu kalimat yang ditarkib, satu kalam yang ditarkib dengan selain bahasa Arab. Kalam yang murakkab tidak ada. Juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dalam Quran nama-nama, nama-nama orang yang lesannya bukan lesan Arab. Nama Israel, nama Jibril, nama Imran, nama Nuh, Lut, ada dalam Al-Quran. Itu namanya nama-nama orang yang bukan dari bahasa Arab. Paham dong? Ada dua poin yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, ijma' ulama. Ini pahami terlebih dahulu. Ulama sepakat, tidak ada khilaf. Di dalam Al-Quran tidak ada sebuah kalam yang disusun dengan uslub selain bahasa Arab. Sebuah kalam, tidak ada. Ada sepakat. Yang kedua, ulama sepakat. Ada dalam Quran nama-nama orang yang tidak dengan bahasa Arab. Lesannya bukan lesan Arab. Nah, Israel, Jibril, Imran, Nuh, Lut. Contoh yang lain, Ibrahim. Dan yang lain. Paham tuh? Tayyib. Terus apa yang mau kita bahas sekarang ini? Yang dibahas oleh para ulama, apakah ada dalam Quran kalimah mufradah, lafzul mufrad, lafaz yang tunggal, satu kata dan dia bukan dari bahasa Arab. Ini yang dibahas oleh para ulama. Apakah ada dalam Al-Quran satu kata, satu kata, satu lafaz tersendiri yang bukan bahasa Arab? Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Ini disampaikan ya, dikarenakan ini masalah sempat diangkat oleh orang-orang orientalis yang berupaya untuk menikam Al-Quran tentang keasliannya. Dikarenakan masalah ini yang perlu diangkat. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan ada. Ya, ada di dalam Al-Quran lafad-lafad yang asalnya bukan dari bahasa Arab. Ini pendapatnya Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Ini pendapat sebagian fuqaha. Dan dirajihkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Lihat Al-Itqan halaman 254 dan setelahnya. Beliau membuat masalah khusus, pembahasan khusus tentang masalah ini di bukunya Al-Itqan. Bahkan Suyuti itu punya kitab khusus dalam bab ini. Beliau punya kitab dengan judul Al-Muhadzab Fima Waqa'a Fil Quran Minal Mu'arrab. Al-Muhadzab Fima Waqa'a Fil Quran Al Mu'arrab. Ini bukunya Suyuti. Yang di Al-Itqan itu ringkasan saja. Berhujud dengan apa? Berhujud dengan itu tadi itu. kenyataan yang ada dalam Al-Quran, nama-nama bukan dari bahasa Arab. Beberapa lafad-lafad yang diakui oleh ahli bahasa, ini bukan dari bahasa Arab. Saya akan disebutkan contohnya, bin paham. Dipaham ya? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jamahirul ulama. Pendapat mayoritas besar ulama. Tidak ada di dalam Al-Quran lafaz yang bukan bahasa Arab. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran lafaz yang bukan bahasa Arab. Dalilnya, jadi surat Yusuf ayat yang kedua, Quran dan Arabia. Tayyib, yang di dalam surat Yusuf ya, Quran dan Arabia. Inna anzalnahu Quranan Arabia. Sesungguhnya kami turunkan ia sebagai Quran Arabia dengan bahasa Arab. Yusuf ayat yang kedua, Quranan Arabia. Juga di Fussilat ayat yang ke-44, ini argumentasi yang kedua, Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau ja'alnahu Quranan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Kalau seandainya kami menjadikan Quran itu Quran dengan bahasa ajam non Arab, niscaya mereka akan mengatakan, kenapa enggak dirinci, enggak ditafsil ayat-ayatnya. Tegas menunjukkan apa ya, Pak? Tidak ada bahasa ajam dalam Quran. Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi paham ya? Dan ayat-ayat yang lain yang menegaskan dengan lafaz ini, Quran dan Arabia, Quran dengan bahasa Arab. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ini pendapatnya At-Tabari. Pendapatnya Al-Qadhi Abu Bakar. Al-Qadhi Abu Bakar. Ibnu Thayyib. Pendapatnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Pendapatnya Ibnu Faris Al-Lughawi, yang alukan Ibnu Faris. Dan yang lain-lainnya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan. Dalam bukunya Al-Burhan. Al-Burhan halaman 164. Barakallahu'alaikum. Nah, adapun adanya kenyataan beberapa lafaz dalam Quran yang bukan dari bahasa Arab, itu dijawab sama mereka. Jawabannya banyak. Ada yang menyatakan bahwasanya itu mungkin anggapan orang yang membacanya atau yang membacanya dianggap bukan bahasa Arab, padahal itu bahasa Arab. Karena dia nggak paham. Terlebih yang mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas, bahasa yang sangat luas. Ya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti meliputi semua bahasa kecuali Nabi. Khawatirnya kamu mengatakan, oh ini bukan bahasa Arab, padahal itu bahasa Arab. Dipaham ya? Itu bahasa Arab. Ada lagi yang mengatakan kalau ada dalam Quran itu selain bahasa Arab, maka tidak ada faedahnya ayat-ayat di atas yang mengatakan dengan bahasa Arab, dan akan hilang sisi mukjizatnya. Quran itu mukjizat. Allah menantang para syuara, orang-orang penyair Arab dahulu, menantang yang fasih-fasih, yang ahli balaghah dari kalangan orang-orang Arab untuk mendatangkan semisal itu. Tapi kan tidak bisa. Kalau seandainya ada dalam Quran selain bahasa Arab, hilang makna ini. Hilang makna ini. Ada pula yang mengatakan, kalaupun ada, itu sudah menjadi bahasa Arab. Paham tidak? Jadi mungkin ada beberapa lafaz yang itu mungkin sebelumnya bukan punyanya orang-orang Arab, tapi dikarenakan pergaulan, adanya interaksi orang Arab dengan yang lain-lainnya, menjadi mu'arab, diarabkan. Paham ya? Sudah menjadi bagian bahasa Arab. Tergambar enggak? Kayak antum lah, orang-orang Indonesia interaksi dengan orang-orang Arab, akhirnya ada beberapa kata-kata Indonesia dari Arab, patut sudah diindonesiakan. Kayak haji, zakat, ya benar, Quran, ya, mushaf, itu sudah menjadi bahasa Indonesia, padahal bahasa Arab. Nah seperti itu ya, ikhwan. Ada beberapa kata-kata yang mungkin itu bukan dari Arab, tapi sudah jadi bahasa Arab. Intinya tidak ada dalam Quran yang selain bahasa Arab. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Ar-Risalah itu mengecam keras yang mengatakan ada. Jangan tulis terlalu panjang ya. Di Ar-Risalah pada bab yang kelima. Saya bacakan dengan cepat. Kata Syafi'i rahimahullah, waqad takallama fil ilmi man law amsaka an ba'di ma takallama bihi lakana al-imsaku awla bihi wa aqrab min as-salamati lahu. Sungguh telah berbicara dalam ilmu ini seseorang yang kalau seandainya dia diam dari sebagian yang dia bicarakan, niscaya diam itu lebih tepat, lebih selamat bagi dia. Beliau mengatakan faqad qala qailum minhum, ada di antara mereka yang punya pendapat, inna fil qur'ani arabian wa ajamiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan dalam Quran ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa ajam. Beliau mengatakan wal Qur'anu yadullu ala annahu laisa fi kitabillahi syai'un illa bilisanil Arab. Pada Al-Qur'an, nasul Qur'an telah menunjukkan tidak ada dalam kitabullah sedikit pun lafaz melainkan dengan bahasa Arab. Wa wajada qailu hadzal qaul man qabila dzalika minhu taqlidan lahu. Dan ternyata orang yang punya pendapat seperti ini mendapati ada orang-orang yang menerima pendapatnya dia karena taklid. Saya belum mengatakan wa bitaqlidi aghfala man aghfala minhum. Dengan taklid seperti inilah telah melalaikan orang-orang yang melalaikan dari kalangan mereka tadi. Keras macam yang ada muqallid. Nah, difahami ya? Jangan ragu-ragu. Ada waraji. Ini yang raji. Ini yang pendapat yang kuat. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam Al-Quran lafaz yang bukan bahasa Arab. Kalau ada, itu sudah menjadi bagian bahasa Arab. Ada pendapat yang ketiga yang menengahi. Tapi sesungguhnya sama dengan pendapat yang kedua ya Pak. Pendapat yang pertama yang menengahi, ini pendapatnya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pendapatnya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ya. Khulasa pendapatnya beliau adalah bahwasanya kalau ditinjau dari segi asal muasal bahasanya, mungkin asalnya bukan dari bahasa Arab. Tetapi dari sisi penggunaannya, istimalnya, ya, penggunaan istimalnya, maka itu sudah menjadi bahasa Arab. Sama kayak tadi. Beliau mengatakan, saya bacakan dengan cepat. Beliau mengatakan wassawabu indi madhabun fihi tasdiqul qawlaini jami'a. Pendapat yang benar menurut saya, madhab yang membenarkan dua pendapat di atas, yang mengatakan ada dan mengatakan tidak ada. Wadhalika, keterangannya adalah inna hadhil ahrufa usuluha a'jamiyah kama qala al-fuqaha lakinnaha waqa'at lil arab fa'arrafatha bi'alsinatiha wa hawwalatha an alfadhil ajam ila alfadhiha fasarat arabiyatan thumma nazal al-quran wa qad ihtalatat hadhihi al-huruf bikalamil arab. Huruf-huruf tadi yang dikatakan ajam, huruf-huruf tadi asalnya dari bahasa ajam, seperti yang dikatakan oleh para fuqaha. Tayib, tetapi lafaz-lafaz tadi sudah ada pada orang-orang Arab. Dia Arabkan, ya, dia Arabkan lafaz itu dengan lesan Arab. Mereka rubah, ya, dirubah lafaz tadi dari lafaz ajam ke lafaz Arab. Maka lafaz-lafaz tadi sudah menjadi bahasa Arab. Tayib, turun Al-Quran, lafaz tadi sudah bercampur dengan bahasa Arab. Maka orang yang mengatakan bahwasanya bahasa lafaz-lafaz Arab benar, sebab sudah menjadi bahasa Arab. Yang mengatakan itu ajam, ya benar juga, dikarenakan memang asalnya dari bahasa. Sehingga intinya barakallahu fikum apa? Ya sudah, ini khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Khilaf yang lafaz saja. Intinya tidak ada sedikit pun yang selain bahasa Arab. Sehingga jangan sampai memunculkan pembahasan ini di kalangan orang-orang awam dengan pembahasan yang mujmal. Khawatir merekanya akan goncang dengan Al-Qur'annya. Tidak ada, semuanya bahasa Arab. Lah yang ini sudah jadi bahasa Arab. Ini juga pendapat yang dinukil dari Ibnul Jauzi rahimahullah dan Al-Jawaliqi rahimahullah dan yang lainnya. Mereka sependapat dengan pendapatnya Abu Ubaidah Qasim bin Salam. Ini pendapat justru menguatkan pendapat yang kedua tadi, tidak ada dalam Al-Qur'an yang selain bahasa Arab. Yang ada sudah menjadi bahasa Arab. Difahami insyaallah, sudah menjadi bahasa Arab. Lihat Al-Itqan As-Suyuti di halaman 255. Sudah lewat ya. Ana mau bikin contoh ya, Pak. Contoh-contoh kalimat-kalimat yang mereka katakan itu bukan dengan bahasa Arab. Nampaknya nanti malam aja ya. Ya, cukup ya. Dibikin ngambang supaya penasaran. Nanti malam kita teruskan lagi, pembahasannya adalah contoh-contoh kata-kata dalam Al-Quran yang dikatakan bukan dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bagian bahasa Arab. Sangat banyak. Di bukunya Al-Itqan, belum bukan contoh yang sangat banyak. Yang akan saya bawakan contoh mungkin 10 atau 11 kata yang masyhur gitu ya, yang itu bukan dari bahasa Arab. Nah, di antara contohnya, sedikit apa namanya, yalah, mancingan tuh, kata-kata asfara. Dalam Al-Quran di Al-Jum'ah kamathalil himari yahmilu asfara. Apa artinya asfara? Apa asfara? Al-Kutub. Al-Kutub itu bahasa Suryania. Asfar itu bahasa Suryania. Bahasa Arabnya kitab. Barakallahu. Selebihnya kita bahas di malam insyaallah taala. Sementara cukup naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah tabaraka wa taala.